Tutup sudah pintu, pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku, ku harus relakanmu walau aku tak mau. Juta warna pelangi di dalam hati, sejenak luluh bergaming menjauh pergi. Tak ada lagi cahaya suci, semua nada beranda, aku terdiam sepi. Menusuk jantungku.